ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raddus salam wa iyadatul marid wa tibaul janaizi wa ijabah ad-da'wah. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, kemudian menjawab atau memenuhi undangan, panggilan. Famin haqqil muslimi ala akhihi idza da'ahu an yujibahu. Di antara hak seorang muslim terhadap saudaranya apabila dia mengundangnya, an yujibahu, adalah dia memenuhi undangan tersebut, memenuhi panggilan tersebut. Ini hak yang keempat. Hak seorang muslim terhadap saudaranya adalah apabila dia mengundangnya, maka wajib atau maka merupakan hak bagi seorang untuk memenuhi undangan saudaranya. Wal ijabatu ila da'wati mashru'atun bila khilafin bainal ulama fi bainal ulama'i fi ma na'lamu. Menjawab undangan, kata Syekh, merupakan perkara yang disyariatkan di dalam agama kita tanpa ada khilaf di antara para ulama. Ini para ulama sepakat bahwa menjawab atau memenuhi undangan itu hukumnya masyru, disyariatkan, ada syariatnya. Di antaranya adalah hadis ini, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Jika saudara kita mengundang kita, akhi datang ke rumah, maka di antara haknya adalah kita memenuhi undangannya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan beberapa persyaratan yang dengannya sebuah undangan itu menjadi masyru', menjadi disyariatkan untuk dipenuhi. Idza kana da'i musliman, yang pertama adalah, kata Syekh, apabila yang mengundang itu adalah seorang muslim. Yang mengundang adalah seorang muslim. Walam yakun mujahiran bil ma'siyah. Dan dia bukan pelaku maksiat secara terang-terangan. Dia bukan pelaku maksiat mujahiron, yang terang-terangan melakukan kemaksiatannya. Suka minum khamar mungkin, atau main judi, atau yang lainnya dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang nanti sebagiannya juga akan dicontohkan oleh Syekh. Secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Karena ada perbedaan terkait dengan sikap kita terhadap seorang muslim yang melakukan maksiat secara terang-terangan dan yang melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Tidak lagi dia malu ketika orang melihatnya melakukan maksiat. Di antara bentuk terang-terangan yang seorang melakukan dosa adalah dia di malam hari melakukan dosa, tidak ada yang melihat, namun dia siang hari menceritakannya kepada orang lain. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari dia melakukan maksiat, enggak ada yang melihat. Tetapi di siang hari dia ceritakan kepada orang lain, tadi malam aku begini, aku begitu. Maka ini bentuk mujahirin, terang-terangan dalam melakukan maksiat yang tidak diampuni oleh Allah jika dia tidak bertobat. Tentu semuanya kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Yang kedua, bukan pelaku maksiat secara terang-terangan. Kemudian yang ketiga, walam takunid da'watu mustamilatan ala maksiyah la yastati'u izalataha. Di dalam undangan itu tidak terdapat maksiat yang dia tidak mampu menghilangkannya, dia tidak mampu merubahnya. Di dalam maksiat, di dalam undangan itu ada kemaksiatan yang dia tidak mampu mengubahnya. Maka ketika itu menjawab undangan, memenuhi undangan tidak lagi disyariatkan. Yang pertama, dia seorang muslim. Yang kedua, bukan pelaku maksiat secara terang-terangan. Kalau pelaku maksiat secara sembunyi-sembunyi, maka berbeda hukumnya. Kemudian yang ketiga, undangan tersebut tidak terdapat di dalamnya maksiat yang dia tidak mampu untuk merubahnya. Jika terpenuhi persyaratannya, maka hukumnya masyru', disyariatkan. Namun apakah wajib atau sunnah? Walakinnaha la tajibu indal jumhuril ulama illa fi da'watil urs. Akan tetapi hukumnya tidak wajib menurut mayoritas ulama kecuali pada undangan pernikahan. Kecuali pada undangan pernikahan, maka hukumnya wajib menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Adapun undangan-undangan selain pernikahan, undangan persahabatan, undangan pertemanan, teman kita baru datang seumpama, kemudian dia mengundang kita, datanglah ke rumah, itu juga bagian dari dakwah. Maka yang seperti ini hukumnya tidak wajib. Apabila dia diundang pada hari pertama pernikahan tersebut, fa innal ijabata wajibatun idza ayyanahu bisyuruti sabiqatil lati dzakarnaha. Di hari pertama pernikahan tersebut dia diundang, maka hukumnya wajib untuk menghadirinya dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Fi awwal yawm, pada atau awal marrah fil yawm, pada hari pertama, pada pertama kali dilakukan undangan tersebut. Adapun hari-hari berikutnya tidak wajib. Nah, ini menurut jumhur ulama, undangan itu wajib dipenuhi ketika undangan tersebut adalah undangan walimatul urs. Itu pun dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Fa in kana da'i ghaira muslimin fala tajibul ijabah. Jika yang mengundang, kata Syekh, jika yang mengundang adalah ghairu muslim, bukan seorang muslim, kemudian Syekh merinci di sini, merinci penjelasannya, apabila yang mengundang itu adalah bukan seorang muslim, maka tidak wajib memenuhi undangannya. Tidak wajib memenuhi undangannya. Ada orang kafir mengundang kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita, dia undang kita untuk datang ke rumahnya, maka tidak wajib walaupun dalam walimatul urs. Terlebih di sana ada kemaksiatan-kemaksiatan seperti yang kita ketahui dari kebiasaan-kebiasaan mereka, orang-orang kafir tidak melakukan perayaan-perayaan, terdapat maasi, kemaksiatan-kemaksiatan. Bal wala tushra'ul ijabatu illa idza kana fi dzalika maslahah. Bahkan kata Syekh, tidak disyariatkan memenuhi undangannya. Kalau tadi enggak wajib kata Syekh, bahkan beliau tegaskan lagi, tidak disyariatkan. Beda ya ikhwah antara disyariatkan dengan diwajibkan. Sehingga di awal Syekh tadi ketika membuka hukum memenuhi undangan, beliau mengatakan para ulama sepakat bahwa memenuhi undangan itu hukumnya wajib, hukumnya disyariatkan. Maksudnya disyariatkan itu ada syariatnya, ada tuntunannya. Namun nanti dibahas lagi apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Namun pada dasarnya syariat ini atau perkara ini ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak semua yang disyariatkan hukumnya wajib. Namun semua yang wajib itu pasti disyariatkan. Bal wala tusra'ul ijabatu illa idza kana fi dzalika maslahah. Bahkan tidak disyariatkan untuk memenuhi undangannya kecuali kata Syekh, apabila terdapat maslahah. Apabila terdapat maslahat, ada dampak positif yang muncul, yang timbul dari memenuhi undangan tersebut. Dampak positif bermacam-macam, bisa jadi orang itu akan lebih suka dan cinta kepada Islam, atau bisa ada harapan dia masuk ke dalam Islam dengan dia melihat akhlak kita, muamalah kita yang baik. Karena sebagian orang dia mendapatkan hidayah karena melihat akhlak-akhlak yang baik dari seseorang, seorang muslim. Sebagaimana juga banyak orang yang terjatuh kepada kejelekan, kesesatan atau bahkan kekufuran ketika dia melihat akhlak orang lain menurut dia baik, sehingga dia kagum dengan akhlak orang tersebut lalu dia mengikutinya. Sehingga ketika datangnya dia ke tempat tersebut bisa menjadi lahan dakwah. Dakwah di sini bukan harus dengan ceramah, bisa jadi dia mencontohkan dengan akhlaknya. Kemudian ada dampak positifnya di situ, dia semakin cinta kepada Islam, bahkan ada harapan dia masuk ke dalam Islam. Maka ketika itu ada syariatnya untuk dia mendatangi undangan tersebut karena maslahat itu tadi. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaba da'wata yahudi da'ahu fil Madinah. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memenuhi undangan seorang Yahudi di Madinah. Undangan seorang Yahudi, bahkan dalam beberapa kesempatan. Ada maslahatnya. Maka di situ boleh bagi kita untuk memenuhi undangannya. Seperti juga menjenguk orang sakit, ketika yang dijenguk itu adalah orang kafir dan ada harapan kebaikan, ada maslahat dari undangan menjenguk tersebut, maka dijenguk. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Kemudian beliau mendakwahkan, mengajaknya untuk masuk Islam, akhirnya anak itu pun masuk Islam. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Sehingga ketika ada maslahat maka dibolehkan. Ini yang pertama, jika yang mengundang adalah ghairu muslim, orang kafir, maka dengan perincian tadi. Wa idza kana da'i musliman mujahiran bil ma'siyati. Yang kedua, adapun jika yang mengundang adalah seorang muslim mujahiran bil maksiyah, yang melakukan maksiat secara terang-terangan, yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Apa di antara maksiat secara terang-terangan? Kata Syekh, kahalqil lihyah, seperti mencukur jenggot. Maksiat terang-terangan. Nah, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot kita dengan konteks yang beragam. Terkadang dengan perintah biarkan jenggot, pendekkan kumis. Terkadang beliau mengatakan khaliful majus, bedakan diri kalian dengan orang-orang majusi. Khaliful yahud, bedakan diri kalian dengan orang-orang Yahudi. Maka ini bagian dari kemaksiatan. Namun karena kita tinggal di lingkungan yang seperti ini, menganggap hal itu adalah perkara yang biasa. Padahal para ulama menganggapnya sesuatu yang luar biasa. Demikianlah ketika seorang tinggal di bi'ah, di lingkungan yang di situ dilakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, maka akan dianggap maksiatan itu seperti hal yang biasa. Makanya dahulu Anas bin Malik pernah mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian ini, kata Anas bin Malik di masa-masa tabi'in, telah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang kalian menganggapnya ringan, bahkan lebih ringan dari sehelai rambut. Perkara yang biasa, ringan, alah ringan saja, masa begini. Kata Anas, padahal dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan tersebut minal mubiqat, termasuk perkara yang membinasakan. Karena sudah terbiasa melihat hal ini, melihat hal itu, dianggap biasa, dianggap bukan kemaksiatan. Padahal para ulama yang mereka bertakwa, para sahabat, menganggapnya adalah perkara yang membinasakan. Aw syarbid dukhani alanan fil aswaq, atau merokok secara terang-terangan di pasar-pasar, di tempat-tempat. Begitu juga kita biasa ketika duduk dengan orang-orang yang seperti itu, kita menganggap biasa, dia tidak melakukan hal-hal atau tidak melakukan pelanggaran karena terbiasa. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dari kemaksiatan, jangan menganggapnya biasa. Bahkan yang lebih besar dari itu pun, kalau seorang terbiasa bermuamalah, berinteraksi dengan pelaku-pelaku kemaksiatan, maka dia akan menganggapnya biasa. Padahal bisa jadi yang kecil itu adalah membinasakan. Aw ghairi dzalika minal muharramat, atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Fa inna ijabatahu laysat biwajibah, kata Syekh, maka memenuhi undangannya tidak wajib. Subhanallah ya ikhwah, kita hidup di zaman ini butuh banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari hal-hal tersebut, hal-hal yang kita anggap biasa. Walakin in kana fi ijabatihi maslahah ajabahu, tapi kalau dengan menghadirinya ada maslahat, maka dia boleh menghadirinya. Kalau ada maslahat, kata Syekh, boleh menghadirinya. Ya, maslahat, maslahat kebaikan maksudnya, bukan maslahat apa namanya, sesuai dengan hawa nafsu kita, ada maslahatnya. Ya, maslahat yang diharapkan. Kita datang ke tempatnya, barangkali bisa kita nasihati, bisa kita ubah kemunkaran tersebut, kemaksiatan tersebut. Maka boleh memenuhi undangannya. Wa in kanat laysat fi ijabatihi maslahah, Kalau ternyata di dalam atau di dalam memenuhi undangannya itu tidak ada maslahat, maka dilihat, kata Syekh, kalau dalam memenuhi undangannya tidak ada maslahat, maka dilihat keadaannya. Kalau dengan kita tidak menghadirinya, akan membuat orang tersebut berubah. Ini dia, secara maslahat tidak ada yang timbul ketika dia menghadirinya. Maka bisa dilihat dari banyak sisi, jika kita tidak hadir ternyata bisa menjadi cambuk bagi dirinya. Seumpama yang diundang banyak yang tidak hadir, kemudian dia bisa introspeksi diri di situ, kenapa orang-orang tidak hadir, kemudian dia pun memikirkan dan membenahi dirinya. Maka kata Syekh, jangan penuhi undangannya, barangkali dia bisa bertobat kepada Allah. Kalau enggak ada faedahnya, kalau enggak ada maslahatnya bagi dirinya, namun barangkali ada yang timbul di balik itu, dengan dia tidak menghadirinya dia bisa muhasabah diri, maka tidak memenuhi undangannya. Wa in kana la faidata min dzalika fa anta bil khiyar. Tapi kalau sama sekali dari pihak manapun enggak ada faedahnya, enggak ada maslahatnya, maka kata Syekh, boleh bagimu untuk datang dan boleh bagimu untuk tidak datang. Ini terkait da'i musliman yang mujahiran bil maksiyah, yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Kalau ada maslahatnya, maka disyariatkan datang. Kalau tidak ada maslahatnya, maka kata Syekh, anta bil khiyar, kamu boleh memilih mau datang mau tidak datang. Wa idza kana fid da'wati munkar. Ini tadi terkait dengan orangnya melakukan kemaksiatan ya. Dia melakukan kemaksiatan. Seperti itu tadi contohnya. Kemudian Syekh menjelaskan berikutnya, merinci, kalau di dalam undangan tersebut terdapat kemunkaran di dalam undangannya, dalam acaranya. Kalau tadi pelakunya ya, pelakunya muslim, dia mujahirun bil maksiyah, melakukan maksiat dengan terang-terangan. Sekarang kata Syekh, di dalam acara tersebut terdapat kemunkaran. Jadi yang pertama tadi bukan acara tapi pelakunya, yang mengundang kita, pelakunya adalah, orangnya adalah pelaku kemaksiatan secara terang-terangan. Kemudian kata Syekh yang berikutnya, wa idza kana fid da'wati munkar, kalau dalam undangan tersebut terdapat kemunkaran. Fa in kana al insanu qadiran ala taghyir wajabat alaihi al ijabah. Kata Syekh, kalau dia mampu merubah kemunkaran tersebut, maka wajib bagi dia untuk memenuhi undangannya. Dalam acara tersebut terdapat kemunkaran, nanti akan dicontohkan oleh Syekh, di antaranya ada musik-musik aghani muharramah, dan ini hal yang sangat berbahaya, namun dianggap sepele, bahkan terkadang kita menganggapnya biasa karena kita tinggal di lingkungan seperti ini, yang bisa menghalangi kita dari zikrullah, dari ibadah, membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, memunculkan kemunafikan di dalam kalbu, mengeraskan hati. Al-aghani tersebut yang sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh para ulama. Atau seumpama di dalam acara tersebut terdapat ikhtilat, ini juga kemunkaran dalam acara. Maka jika seseorang mampu merubah kemunkaran tersebut, wajibat alaihil ijabatu, wajib bagi dia untuk memenuhi undangan. Dalam rangka apa? Pertama kata Syekh, izalatul munkar, mengubah kemunkaran. Mengubah kemunkaran. Kemudian yang kedua, ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Alasannya dua, pertama merubah kemunkaran, yang kedua memenuhi undangan. Dia terkenai kewajiban memenuhi undangan karena dia mampu merubah maksiat tersebut. Seumpama dia tahu di situ ikhtilat, kemudian dia datang nasihati ahli hajatnya, ahli baitnya, kemudian diarahkan, bagaimana kalau kita pisah saja laki perempuan. Maka yang seperti ini wajib bagi dia untuk menghadirinya. Wa amma idza kana hunaka munkar fid da'wa la tastati'u taghyirahu fa innahu la yajuzu laka an tujiba. Kalau di dalam acara tersebut terdapat kemunkaran dan kamu tidak mampu merubahnya, maka tidak boleh bagimu untuk memenuhi undangan. Sehingga harus dibedakan tadi, pelakunya dalam acara enggak ada kemunkaran tapi pelakunya mujahir. Kalau sama sekali tidak ada maslahat, kita boleh memilih mau datang atau mau tidak datang, tidak ada kewajiban. Kalau ternyata dengan kita tidak datang ada maslahatnya, cambuk bagi dia, nasihat bagi dia untuk introspeksi diri, maka kita jangan datang. Tapi kalau ada, tidak ada sama sekali, mau datang kita mau tidak datang, tidak ada perubahan pada dirinya, boleh memilih. Kemudian di dalam acaranya jika terdapat kemunkaran kita mampu merubahnya, maka wajib menghadirinya. Jika tidak mampu, maka tidak boleh mendatanginya, menghadirinya di dalam acara yang ada kemunkaran tersebut. Kecuali jika dia ingin mensiasati, seumpama datang sebelum acara itu ada kemunkaran atau datang setelah acara itu selesai kemunkarannya, dia meniatkan untuk memenuhi undangan dengan cara yang di situ tidak ada kemaksiatannya. Sehingga bisa kita lihat kondisi, keadaan dan kondisinya. Bisa kita datang sebelumnya, seumpama ini biasanya acara ada musik-musik ketika jam sekian, maka sebelum itu kita datang dulu atau di hari berikutnya seumpama. Ini terkait dengan hak yang keempat, ijabatu da'wah. Sehingga ijabatu da'wah, memenuhi undangan itu tidak mutlak dia disyariatkan dan wajib dalam setiap keadaan, setiap kondisi. Namun ada keadaan-keadaan yang kita tidak boleh untuk menghadirinya, dan ini bagian dari syariat kita. Kita tidak boleh main perasaan, main keinginan kita. Kalau enggak datang enggak enak, seumpama kita membenturkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan kita kalau seperti itu. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa seperti ini memang ujian bagi kita, cobaan bagi kita untuk mengamalkan syariat ini. Terkadang banyak hal yang kita hadapi untuk mengamalkan syariat ini dengan berbagai macamnya, tauhidnya, muamalahnya, termasuk dalam menunaikan hak seperti ini. Namun kita harus tetap berpegang teguh dengan agama kita, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang besar, terdapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di masa-masa kita sekarang ini, kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengamalkan sunnah ketika sunnah itu asing di tengah manusia, maka dia seperti seorang yang menggenggam bara api. Seperti seorang yang menggenggam bara api, begitu panasnya bara itu dia genggam, namun dia bersabar. Banyak orang yang tidak bersabar menggenggam bara api, panas dia lepaskan. sulit dia lepaskan. Beramal di atas sunnah sulit di tengah masyarakatnya, di tengah manusia, kemudian dia lepaskan sunnah tersebut. Itu ungkapan dari Nabi, permisalan, karena begitu berat dan panasnya mengamalkan sunnah tersebut. Seperti kita menggenggam bara api, kalau tidak kuat maka akan dilepaskan. Sunnah juga seperti itu. Beramal di atas agama juga seperti itu. Bahkan belajar agama juga seperti itu. Ketika kita tidak kuat dengan bara api, dengan berbagai macam cobaan dan ujian, akan kita lepas itu. Banyak sekali ujian dan cobaan di masa-masa kita sekarang ini, sehingga harus kita tetap kokoh ilal mamat sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adab yang keempat dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hak yang kelima, tasmitul atis, menjawab orang yang bersin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab ila huna darsuna. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah iman kita, mengokohkan sunnah dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan menjadikannya sebagai nikmat yang tetap hingga akhir hayat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.